Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم فان أحوال أزاكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 7 Jumatul Tsani atau Jumatul Akhir kita akan lanjutkan serial kajian Sarah Alfian Malik yang kita sampai pada pertemuan yang 117 bait yang ke-37 sampai 40 halaman 161 dan kita memulai dengan membaca matan korea ini sobo ya. Yalah, Ra. Qala Malik rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki. Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Salian ala Nabi al-Mustafa wa alihi al-Mustakmilina al-Sharafa. Fasta'inullah fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Qaribul aqsa bil afdin mujasi. Fatamsudul badla biwa'adin munjasi. أتقتدي رضا من غاد سختي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسمك حيز تفضيلا مستوجب من ثنائي الجميلة الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم فعل ثم حرف الكلم واحده كلمة وقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم للجل والتنوين والنداء وألوى مسند للاسم تمييز حصل إذا فعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهلم في ولم فعل مضارع يلي لم كيشن ماضي الأفعال بالتامز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه واسم النحو صح حيحل المؤرب والمبني والاسم منه مؤرب ومبني الشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما فعل أمر ومدي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توجد مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفت وكل حرف مستحق للبنى وأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذفة ذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفا ونسب جلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجسما فأبدا من وانسبا فتن وجر كسر قدر الله يرزه يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر ورفا بواو وانسبا نبيل ألف وجر بياء ما من الأسماء أسف إن ذاك ذو إن سبات أبانا والفم حيث الميم منه بانا أبو ناخ هم كذاك وهنو ونقص في هذا الأخير أحسن في أب وتاليه يندل وقصرها من نفسهن أشهر وشر ذا الإعراب أن يدفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالالف الفاعل مثنى وكلا اذا بمضمر مضافا نسلا كلتا كلا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف يا في جميعها الالف جرا ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر ينسب سالما جميع عامر ومذنب وشبيدين وبيشرون وبابه الحق واهلونا أولو وعالمون عليون وأرضون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. المقادمة. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين الشرفة واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية النعوت هو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كستة واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عام كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وآل ومسند للاسم تمييز حسن بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صهو حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبع من الحروف مدني كشبع الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء قد ما قد سلم من سبع الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إناريا من نون توكيد ومبشر ومن نون إناث كيارون منفت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح ودكس وضم أين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعل إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يزر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء من ذاك ذو إن صحبة أبان والفم منه أب أخ حم كذاك وحن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وطلي يندر وقصرها من نقصه إن أشر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء كأجاء أخ أبيك ذات لا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا مسلا كلتا كذا نسنان قلتا كذاك اثنان واثنتان وابنتين يجريان وتخلف لي في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جميع آمر ومذنب والشبيلين وبه عشرون وبابو الحق والحل قولوا عالمون عليون وارضون شذا والسنون وباب ومثل حين قد يلد وهو عند قوم يضطرب والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من كسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. Jadi kita masuk pada pembahasan baru. Lama kana al-musanna wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya wa jam'ul mudhakkar salim wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya fa huwa fil jarri wa nasbi kal musanna. Dzakara al-mu'allif rahimahu al-farqa baina nunayhima wa qala. Jadi antara apa mas? Tentang sekarang kal musanna fil jarri wa nasb, ya fil jarri jadi kemarin kita membahas muhaq mudakar jamak mudakar salim. Jadi ini kaitannya lamma kana al-musanna wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil alif. Rafa'nya dengan alif wa yunsabu wa yujarru bil ya. Artinya apa? Dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa jam'u mudzakkar salim wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil waw. Nah, ini pertama, ini kedua, ini beda. Rafa'nya dengan waw kalau jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya. Wayunsabu wa yujarru bil ya. Nah, ini yang sama. Ini A, ini B. Paham? Wayunsabu wa yujarru bil ya. Di sini yunsabu wa yujarru bil ya. Untuk musanna dan jamak mudzakkar salim. Fawa fil jarri wa nasbi kal musanna. Suf. Paham enggak? A dan B. Jadi nasab di majrur dan mansubnya seperti musanna. Apa seperti musannanya? Jamak mudzakkar salim. Dzakara al-mu'allif rahimahullah al-farqa baina nunayhima faqal, dan ini ya disebutkan perbedaan antara nunayhima. Maksudnya apa nunayhima? Hah? Nun yang menjadikan dia sebagai jamak mudzakkar salim dan nun yang musanna. Kan karena muslimaini dan muslimina. Muslimuna dan muslimani. Nah, sekarang yang 39. Wan nun majmu'in wa ma bihil tahaqqaf tah wa qalla man dikasrihi nataq. Yes. Wan nunu ma sunniya wal mulhaq bih bi aksi dhaka istamaluhu fantabih. Ya mantap. Jadi wan nun majmu'in, nun majmu', maksudnya nun dalam hal apa? Majmu' dalam hal jamak. Wa ma bil tahaq, dan apa yang menjadi mulhaqnya? Faftah. Ini difathahkan. Wa qalla man bikasrihi nataq, dan sedikit sekali dikasrahkan itu diucapkan. Wa nunu ma sunniya wal mulhaq bihi dan nun sunnya, nun yang musanna, nun yang untuk apa mas? Dua. Jadi musanna itu apa mas? Dua. Wal mulhaq bihi, dan apa yang menjadi mulhaqnya, kawinya, bi aksi dzaka istamaluhu fantabi, yaitu apa? Bi aksi dzaka, kebalikan dengan yang di atas. Dzaka istamaluhu, mereka menggunakannya, fantabi, maka ya fantabi, perhatikan, hati-hatilah. Paham enggak sih? Intabih, intabih. Hati-hati mas. Nah sekarang syarahnya mas. Syarah. Qoluhu wannuna maf'ulun bihi muqaddamun. Karena di sini apa? Wannuna. Majmu'in wa ma bihil ta'ak. Muqaddamun. Iftah. Ya. Faftah. Walfa'u fi fatha huna za'idatun. Litahsinin lafad. Jadi fa di sini tambahan hanya untuk memperbagus lafaz. Wa qawnuha zaidatan la yamna'u an yakuna iftah amilan fin nun. Dan kondisinya sebagai tambahan itu tidak menghambat dia, tidak mencegah dia untuk mengatakan bahwasanya iftah itu amilan yang melakukan perbuatan dari nuna. Wa nuna majmu'in apa? Faftah. Ya. Hadhihi al-fa'u ghairu al-fa'i rabitati lijawab. Ini fa' ini, fa' yang ini, faftah ini bukan fa' rabitah yang ada bagian dari jawaban. Idhil fa'u rabitatu lijawabi la yumkin an ya'mala ma ba'daha fima qablaha. Karena fa' rabitah, fa' yang ada bagi bentuk kontinuitas mas. Jadi fa'u rabitah ini adalah fa' yang menyebabkan kontinuitas dari sebelumnya. Lil jawab, ya, fa'u rabitah itu lil jawab, la yumkin lil jawab. Ini tidak mungkin untuk melakukan perbuatan apa yang setelahnya dengan fima qoblah, dengan apa yang sebelumnya. Maksudnya, antum lihat, wa nuna majmu'in wa mabihil tahap faftah, maka bukalah. Ini bukannya difathahkan. Ya. Wa qala man bikasrihi. Faftah difathahkan. Wa qala man bikasrihi natok. Dan sedikit sekali dikasrahkan. Ucapkan. Diucapkan maksudnya. Maksudnya. Wa nuna majmu'in. Ya. Nun majmu'in. Nun ini di sini. Nun yang majmu'. Yang dijamak. Wa mabil tahak. Dan apa yang menjadi kawinya. Mulhaknya faftah, ya itu difathahkan, ya ini loh mas muslimuna, ini fathahnya loh sama faftah, ini nun, nun untuk apa mas? Sama. Nah, kalau yang muslimani, ya kan? Wa nunu ma sunya wal mulhaq bihi, nun untuk musanna, ya. Untuk musanna, sunya wal mulhaq bihi, dan mulhaqnya dikasri, dengan kasrah. Daka sta'maluhu bi aksi daka. Ya. Dengan waqala man dikasrihi maksudnya muslimuni, sangat jarang. Ya. Paham? Bi aksi dzaka, kebalikan, bukan dengan fathah tapi apa? Dikasrah. Ya. Dzaka istamaluhu, mereka menggunakannya ini, fantabih, maka perhatikan. Maksud enggak ini? 3940. Nunnya ini loh mas, nun ini loh, nun ini loh, nun gih mas, ini kasroh, ini fathah, ini 39, ini 39, ini 40. Paham enggak? Baris paham enggak? Oh enggak paham, besok tak suruh beli kursi. Nah. Sekarang kita bahas. Jadi tadi sudah paham ya? Paragraf ini paham? Iftah amilan nuna. Kenapa faftah nuna? Karena kenapa bukan nunu? Nunu majmu'in. Karena apa? Itu sebagai maf'ul bihi muqaddamun. Maf'ul yang diletakkan di awal, muqaddamas. Ya. Iftah. Untuk di sini bukan buka di sini tapi berikan fathah. Berikan harakat fathah, faftah. Faftah wa qallaman bikasrihi. Dan sedikit sekali yang mengatakan apa dengan kasroh natok diucapkan. Ya. Contoh yang kasroh itu apa mas? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Buduni. Dan nanti akan bahas. Nah, qauluhu wan nunu mubtada'un. Nun di sini mubtada'un. Kenapa di sini nunu di sini, Mas? Nunu di sini yang 40-nya, Mas. Ini 39. Ini 40. Jadi jangan salah tangka, Mas. Ini nununya di mana? Nunu yang ini, Mas. Paham enggak? Jadi jangan nuna, ini nuna, ini nunu. Nuna nunu. Aku iki kok ngaji kok main nunak nunu wae lho. Ya. Ya. Nunak nunu ternyata ada. Bahasa Arabnya nunak nunu. Nuna nunu. Di Alfiyah itu. Nuna nunu. Ngaji ki ora nunak nunu, Mas. Kudu iso nerapkake ndi sing jamak mudzakkar sae karo sing mutanah. Nah, nunu di sini mubtadaun wa yajuzu an takuna mansubatan nuna. Kenapa? Huna ala annaha mustaghallun anhu. Ini yang dikenai pekerjaan, Mas. Taghallun anhu. Li'anna qawlahu istamaluhu istaghala bidhamirin ha. Bidhamiriha. Ya, istaghala bidhamiriha. Fa yasihu an takuna maf'ulan bihi li fi'lin mahdhufin yufassiruhu qawlahu istamaluhu wa yakunu al-ma'na istamalu nuna ma sunniya wal mulhaqu bihi bi'aqsi dhaka. Walakin ma'al jawazil afsahu raf'u li'anna al-baba istighal, ya, li'anna baba al-istighali fin nahwi mathalul babi al-wasiyyati fil fiqhi fal-wasiyyatu tajri fiha al-ahkamu al-khamsatu wababuhu wababu al-istighali yajri fihi ahkamu al-khamsatu aydan wahya wa wujubun nasbi, wujubun nasbi, wujubun raf'i, wa tajurrur raf'i, wa tajurrur nasbi, tarajuhu nasbi, tarajuhu nasbi, wa jawazul amraini ala sawa, ala ma sayati insyaAllah. Anda melihat di sini yang 40 qalu wan nunu mubtadaun. Ini apa mas? Mubtadaun. Wa yajuzu an takuna mansubatan huna ala annaha mustaghallun anhu. Dan ini boleh untuk dinasabkan. Jadi apa mas? Nuna. Nuna. Ala annaha mustaghallun anhu karena dia dikenai pekerjaan di situ mas. Ya, dikenai pekerjaan di situ. Li'annaha qawlahu karena ya perkataannya istamaluhu mereka menggunakannya. Ya, yaitu apa? Istaghalla bidhamirinha. Bidhamiriha. Itu melakukan pekerjaan dengan dhamir ha. Nah, di sini mana, Mas? Antum lihat di bi aqsida ka istamaluhu fantabih. Nah. Pertanyaan dari anak. Istaghalla bidhamiriha. Bidhamiriha maksudnya di mana itu? Bidhamiriha. Yang mana itu maksudnya ha ini tuh? Ha ini yang mana nih, Mas? Padahal wan nunu masunya wal mulhaq bih bi aksi dzaka istamaluhu fantabih. Siapa bidomiri ha ha? Paham gak pertanyaan? Apa? Istamaluhu. Ayo. Jadi kenapa bukan bidomirihi? Kok huruf hijaiyah mu'annas, Mas? Dari mana itu? Tuh, antum lihat. Wa nunu mubtadun wa yajuzu an takuna mansubatan. Tuh. Mansubatan. Maka dia dari situlah. Ya. Jadi mu'annas. Paham? Ala annaha mustaghallun anhu. Ala annaha mustaghallun anhu. Maksudnya apa? Nun di sini, ini dikenai pekerjaan di situ, Mas. Ya, nunnya itu, ya. Jadi kan, karena apa? Maksudnya? Bukan, enggak harus dengan domir, Mas. Itunya. Bukan, karena di situ kan mubtada wa yuzu an takuna mansubatan huna ala annaha mustaghallan anhu. Ini berkaitan dengan sebelumnya. Kenapa misalkan li anna qawlahu istamaluhu? Ya, istamaluhu balik lagi kan. Balik lagi istamaluhu. Ya. Istaghalla bidhamiriha. Ini dikenai hunya balik ke nun. Nah. Fayasihu an takuna maf'ulan bihi li fi'lin mahdhufin yufassiruhu qawluhu istamaluhu. Ya, yufassiruhu qawluhu istamaluhu. Dan ini ada fi'linnya mahdhuf. Yufassiru qawluhu istamaluhu. Wa yakunul ma'na istamalu nuna ma sunnya. Ini kan jadi ha istamaluhu, hunya itu adalah apa, Mas? Istamalu nuna ma sunya hu. Nah, wal mulhaq bihi bi aksi dzaka walakin ma al jawazil afsahu war raf'u wal ma al jawazi afsahu ar raf'u li anna babal istighal, babul istighal. Tuh, antum lihat. Ini kalau misalnya antum enggak ngemati, merucut ini. Ngerti enggak? Jadi, ana ulang lagi. Nunu, ini mubtada'un. Mubtada. Nunu mubtada. Wa yajuzu an takuna mansubatan. Mansubatan. Huna ala annaha mustaghallun anhu. Karena dia itu di kenai pekerjaan. Ya. Atasnya. Lianna qawlahu, karena sebutannya, perkataannya istamaluhu, ya, istaghalla bidhamiriha. Ini istamaluhu, mereka menggunakan nun Ya, nun itu menjadi ya bukan jadi di situ kaitannya dengan apa Mas? Nun. An-nunu. An-nunu di sini kalimatun nun. Kata nun Mas. Bukan lafaz. Ingat Bung. Antum ingat walaisa bilam wa al. Tapi bi al. Bi kalimatu al. Bi kalimati al. Bukan bi lafat alif wal lam. Sehingga di situ kalau misalnya kaitannya nun itu adalah kalimatun nun. Maka lafadznya di situ ya dia di satu huruf itu dikenai sebagai apa? Muannas. Nah. Sehingga di sini wanuna di sini maf'ulun bihi tadi di atasnya nuna maf'ulun bihi kalau yang sini mubtada'un. Nah. Bedanya yang di atas maf'ulun bihi muqaddamun karena ada faftah. Ya enggak? Ada faftahnya. Yang di sini enggak ada. Yang di sini enggak ada. Kalau kemudian disebutkan ada, maka di sini boleh untuk menjadi nuna. Paham enggak? Itu aja. Jadi kalau misalnya wa nuna ma sunya wal mulhaq bihi ya. Fa bukan faftah tapi faksir. Ya. Faksir istamaluhu fantabih. Kalau misalnya dikatakan seperti itu, ya, maka dia seperti itu. Maka disebutkan di situ ada apa fi'il yang mahdhuf yufassiruhu qawlahu yang bisa menafsirkan perkataan apa istamaluhu. Itu menafsirkan apa? Istamaluhu, mereka menggunakannya. Nya-nya di sini adalah nun. Sehingga maknanya nuna masunya. Nun apa yang di musannakan, yang diduakan di situ. Wal mulhaq bihi bi aksidaka. Dan mulhaq bihi bi aksidaka. Kalau yang kawinya itu beda dengan itu. Walakin ma'al jawazil afsahur raf'u. Maka dengan bolehnya di sini yang paling fasih adalah merafakannya. Li'anna al-bab al-istighal fil nahwi mislu bab al-wasiyah fil fikhi. Karena bab istighal. Ya, bab istighal. Istighal itu artinya mempunyai pekerjaan, Mas. Ya, mempunyai pekerjaan dalam nahwu itu adalah sama dengan wasiyah dalam fikih. Maksudnya wasiat dalam fikih apa? Dia menjadi wasiat apabila di sudah ada. Belum tentu itu dilakukan atau tidak. Sama dengan istighol. Istighol itu harus ada dulu. Meskipun tidak dilakukan. Wasiat juga sama. Ya, wasiat dengan sama. Ya. Kayak misalnya Pak kaitannya dengan kata-kata ma hakum ri'in muslimin ya au ma hakum ri'in lahu syai'un yusi bihi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Ini di Musnad Imam Ahmad, Mas. Bagaimana pernah kita bahas. Jadi apa, Mas? Jadi, tidaklah hak seorang Muslim yang dia itu mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan dan dia bermalam dua hari kecuali wasiatnya itu sudah ditulis di sisinya. Wasiat sudah ditulis di sisinya. Sama dengan istighol, Mas. Ya. Bambu istighol itu seperti itu. Paham sampai sini? نعم. Nah, ini istighol itu kalau dalam secara bahasanya artinya kesibukan, ya, kesibukan. Ya, karena definisi istighol dalam nahwu itu adalah dia apa? Mengedepankan isim, Mas. Mengedepankan isim, ya, dan mengakhirkan amilnya, fiilnya. Atau yang serupa dengan pengamalannya. Ya. Misalnya apa? Seperti isim sabik namanya. Zaidan darabtuhu. Bagaimana yang apa Mas? Ciri isim menurut Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah yang ke-6. Sihatu audit domir ilaihi. Paham? Masih ingat itu Mas? Zaidan darabtuhu. Paham? Zaidan darabtuhu. Ya. Atau misalnya apa? Zaidan marartu bihi. Jadi disebutkan duluan. Kemudian ada domir yang kemudian balik domir itu kepada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu sama dengan ya, sihatu audit domir ilaihi. Ya. Berlakunya domir yang kembali kepada kata yang disebutkan sebelumnya. Ya. Kayak ini tentang istighol, istighol fi'il. Sehingga apa? Wasiat itu dalam fikih kembali kepada penulis wasiatnya. Bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Iki wasiati sopo to? Wasiati fulan. Ya. Makanya disebutkan bab istighol itu sama dengan bab wasiat. Ya. Jadi istighol itu ada lafadz yang dikedepankan, ada amil yang diakhirkan. Ada juga dhamir yang merujuk pada isim yang sebelumnya disebutkan. Itu kalau misalnya antum memahami tentang istighol itu adalah ciri dari isim yang ke-6. Itu aja. Gampang. Ya, istighol itu adalah ciri isim yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh. Di situ di halaman berapa itu, Mas? Ingat ciri yang isim yang ke-6. Sihatu audit domir ilaihi. Itu antum tulis di situ, Mas. Tulis. 59. Antum lihat di sini. Tuh. 59. Tuh. Zaidun darabtuhu. Zaidun darabtuhu. Ini sama. Ini bab istighol, Mas. Hunya darabtuhu, hu balik ke Zaidun. Paham gak? Nah, ini salah satu dari contoh apa, Mas? Istighol. Istighol. Dan istighol di sini ada berapa rukun di situ? Ini kita tulis di sini apa, Mas? 161. Lihat. Antum tulis di buku antum. 161. Tentang apa? Istighfar. Istighfar. Antum tulis di halaman 61 itu. 59 tadi itu tentang istighol. Terus tulis di situ shot safhah 161. Mi'ah idaw siti. Paham? Itu untuk rabit baina dasal madi wa dasal hadir. sihatu audit domir ilaihi. Nah, kita masuk ke 161. Nah, sehingga di situ antum lihat, ya, li'anna bab al-istighal fi nahwi mithlu bab al-wasiyati fil fikhi. Dalam hal apa, Mas? Wasiat itu dikembalikan pada sahibul wasiyah. Sama dengan istighal itu dikembalikan pada apa? Amilnya atau isim yang disebutkan sebelumnya. Naam. Fal wasiyatu tajri fiha al-ahkamul khamsah. Ya. Dan wasiat itu, ya, itu di dalamnya ada ahkamul khamsah. Ya. Nah, karena disebutkan maksudnya ahkam khamsah itu apa, Mas? Ahkam taklifiyah, Mas. Di situ, Mas. Ahkam taklifiyah. Nah. Nah. Dan disebutkan bahwasanya ya. Jadi al-wasiyatu tadkhulu fiha al-ahkamu taklifiyah al-khamsah. Wajibatun, mandubatun, mubahatun, makruhatun, muharramatun. Paham, Mas? Itu kenapa disebutkan di situ lima? Antum tulis di situ. Ya. Fiha ahkamul khamsah. Maksudnya apa? Taklifiyah. Taklifiyah. Ya. Wa babul istighal yajri fiha ahkamu khamsah aidan. Dan juga bab istighal itu masuk di dalamnya ahkam khamsah aidan, hukum yang lima. Wa hiya wujubu nasbi. Wujub nasbi, wajibnya nasab yang pertama. Kemudian wajibnya rafa. Wa tarajjuhu raf'i. Kemudian tarajjuhu nasbi jawazul amraini ala sawa. Ala masayati insyaAllah. Ini akan dibahas lima ini. InsyaAllah. Paham sampai di sini, Mas? Pembahasan ini. Ini tentang apa? Bahwa istighal dan wasiat itu sama. Dalam hal apa? Limanya. Nah. Wa kalimatun nunu huna yatarajjahu fiha ar-raf'u wa yajuzu nasbu. Ini Nah. Ini sebutannya Di situ kalau dijelaskan wujubun nasfi, ya wujubun nasfi wa jawazu raf'i, wujubu raf'i wa taraju raf'i, ini kaitannya ya nanti akan disebutkan tentang rajih rafa, ya wajib nasab, rajih nasab, wajib rafa, rajih rafa, ataupun yang tidak ada nasab dan rafa'nya. Ya. Jawazul amraini ala sawa. Jawazul amraini ala sawa maksudnya apa? Tidak harus nasab, tidak harus rafa'. Ya. Tidak nasab dan rafa'. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah. Ini wa kalimatun nun huna yatarajjahu fiha raf'u wa yajuzu nasab. Nun di sini yang lebih kuat adalah dengan rafa' kan. Tapi boleh menasabkan. Ini yang berarti yang ke-40 ya. Qaluhu wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah. Ini yang ke-9. Ay nunu jam'il mudakkar salim. Nun pada jamak mudakkar salim. Wa ma ulhiqa bihi maftuhatun. Dan apa yang menjadi kawinnya? Ya, kawinnya itu berapa mas? Ada 7. Ingat-ingat. Apa? Cara menghafalnya gimana? Abu Farhan, apa Pak Abu Faris? Rong buluh, 20, keluarga, yang nama-nama, yang tinggi, di atas bumi, sama, terus, bahasa Arabnya bih. Isyuruna wa ahluna ulu alamuna dulu eliyuna terus araduna bin ayo san hmm. Jadi yang jamak mudzakkar salim itu mulhaq itu maftuhatun. Dia apa mas? Maftuhatun. Sawan kana marfu'an, baik itu marfu' atau mansub atau majruran. Taqulu ja'a muslimuna wa akramtu muslimina wa marartu bi muslimina. Maksudnya apa nih mas? Nih ini lo, nanya itu lo mas. Kita semuanya itu lagi membicarakan tentang nanya terakhirnya itu, nanya. Jadi dia itu apa? Faftah. Mesinnya apa? Muslimuna na na na na. Akramtu muslimina na na na. Marartu bil muslimina na na. Ya. Wahadihi al-lughatul fusha. Dan ini adalah bahasa yang resmi. IJD-nya. Bacaan yang disempurnakan. Paham sampai sini? Paham masih? Naam. Qaluhu wa qalla man bikasrihi nataq, yakni qalla man ya. Di sini man nataqa bikasrin nuni minal arab. Wa in kana wujida lakinnahu qalilun. Fataqulu ra'aitu muslimini wa marratu bi muslimini. Walakin ma'al wawi la yumkin kasr nuni. Ya, la yumkin kasr nuni. Walihada fa innal kalam wa mu'alif fihi nadharun. Lianna qawlahu wa nuna majmu'in nataq yashmalu al-marfu'a wal-mansuba wa majrura. Lakinna fil marfu'i ma sumi'a anil arabi annahum yaksuruna an-nuna. Fala yakulan fala yakulunna ja'al muslimuna ja'al muslimuni lakinna ikhtilaf al-lughati fima idha kana mansuban aw majruran wa ayyuhuma afsahu al-kasru aw al-fathu al-jawabu al-fathu afsahu bidalil qawlihi wa qala man bikasrihi nataq. Di sini jelaskan tentang Qala man kasirin nataq. Sedikit orang yang mengucapkan dengan kasroh. Yaitu, karena ini ngomong. Qala, sedikit mas. Man nataqa bikasrin nuni. Dengan, ini kan fathah. Ini jadi muslimuni. Ya. Minal Arab, dari orang Arab, sangat sedikit mas. Wa inka nawujida, walaupun itu didapati ada. Lakinnahu qalilun, tapi sedikit sekali. Fataqulu, maka engkau katakan, ra'aitu muslimu, muslimini. Ya, antum lihat. Mini. Ya. Muslimini maksudnya, muslim yang cilik mas. Muslimini. Karena mini kecil mas. Apa nih? Bukan mas. Ini muslimini. Ini nunnya itu dikasrohin mas. Bukan musanna mas. Ini gak ada kaitannya dengan musanna. Ini kaitannya dengan yang jamak mudakar salim. Ya. Itu dikasrohkan. Tapi ada. Tapi ada yang mengkasrohkan. Walaupun sedikit mas. Sama. Bukan muslimaini, bukan. Muslimini. Wa marartu bi muslimini. Makanya ana muslimini. Walakin ma'al wawi la yumkin kasrun nun. Ya. Namun dengan wawu tidak mungkin mengkasrahkan nuni. Kan jadinya mini semua, Mas. Ya, muslim itu mini, muslim itu cilik. Muslim itu cilik. Walihada fa'inal kalamu ama'alif fihi nadhar. Oleh karena itu, perkataan mu'alif di sini, Ibn Malik, ini harus ada penelitian lanjut. Lebih lanjut lagi. Yaitu apa? Li'anna qawlahu, karena perkataannya dia, wa nuna majmu'in. Nuna majmu'in, itu natok. Jadi natok. Dan ucapan. Karena apa? Nun majmu' nun, yang untuk jama' itu yashmal marfu'a wa mansubah wa majur. Itu marfu, nasab dan majrur masuk di situ. Lakinnahu fil marfu ma sumi'a anil arab annahum bi yaksuruna nuna. Ya. Namun dalam marfu ya sumi'a anil arab tidak pernah didengar dari orang Arab annahum yaksuruna nuna. Tidak pernah didengar mas dari orang Arab. Ya, muslimuni enggak pernah. Ya. Fala yaqulu ya yaquluna atau di sini yuqawwaluna. Artinya di sini apa? Mengubah. Ja'al muslimuni. Taqawwul mas. Ya. Jadi kalau misalnya fala yaquluna itu juga boleh, boleh. Tanpa ada ini. Ja'al muslimuni ni. Ya. Jadi tidak bukan musanna dari mas. Ini kaitannya muslimuni. Lakinna ikhtilafal lughati, karena ada perbedaan bahasa fima idza kana mansuban. Apabila mansub menjadi apa? Au majrurun atau majrur. Wa ayyuhuma afsah? Al-qasru aw al-fathu? Maksudnya apa? Ketika di mansuban atau majrurun menjadi muslimuni, muslimini, ya, ini loh, muslimini, nah, awil fathah, muslimina, al-jawabu al-fathu, afsahu, muslimina, nah, itu lebih afsah, lebih fasih, bidalil qali wa qallaman bikasri natok, ya, sedikit sekali orang yang menggunakan kasrah muslimini natok pengucapannya. Paham sampai sini? Nah. Paham jadinya paragraf itu? Nah, paham ya wis. Sambung. Naktafi bihadil kudrah. Kita cukupkan. Insyaallah ini dilanjut pada esok hari insyaAllah bingung. Malam. Nakhtar bihadil kudra Allahumma sallam adalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.